Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam acara RZT Rukiah Zikir dan Tausiah bersama tim pemburu surga Padepokan Silaturahmi Ustadz Cilik Guntur Bumi. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas banyak tentang Tibu Nabawi atau yang biasa disebut dengan pengobatan ala Nabi. Dan bersama saya juga sambil kita menunggu imsak, saya akan memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Ustadz Cilik Guntur Bumi atau yang biasa dipanggil Ucil. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Iya nih, lagi nyeretet nih. Kenapa? Karena gak dapet sisa? Enggak, lagi ada yang nyeretet, ada kabar gembira. Oh, alhamdulillah. Ada kabar gembira, mudah-mudahan setelah akhir nanti kita kasih bocoran ya. Amin. Oke, baik. Menegangkan apa itu Ustadz? Oke, baik, di sebelah Ustadz Cilik juga sudah ada Ustadz Arif Hamdani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ya, dan di sebelahnya Ustadz Arif sudah ada Profesor Hamdani Anwar. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Udah sahur ya Profesor ya? Alhamdulillah. Dan seperti biasa juga yang selalu ada bersama kita sudah ada Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya sudah masuk 10 hari terakhir ini Ustaz ya? Iya, alhamdulillah sudah tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi selesai. Ada yang senang, ada yang sedih. Tapi yang pastinya juga lagi seru ya, ini mungkin orang-orang juga beritikaf mencari malam Lailatul Qadar ya, di malam-malam ganjil ini. Malam ganjil. Ya baik, pemirsa, selain kami juga sudah ada ibu-ibu. Ibu-ibu dari pengajian mana nih, Bu? Dari Majelis Taklim Arido. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Arido. Alhamdulillah sudah ramai semua. Gimana suaminya, ditinggal udah dikasih sahur belum, Bu? Oke, baik. Jangan bilang-bilang suami, kayaknya ada yang ini. Ada yang apa maksudnya? Enggak. Oke, baik, pemirsa, mungkin sambil kita menunggu waktunya salat subuh, mungkin saya akan sedikit bertanya ya kepada Profesor dulu yang pertama, karena kita sudah mendekati Idul Fitri nih pemirsa. Kita kan wajib membayar zakat ya. Nah, mungkin Profesor bisa menjelaskan sedikit tentang zakat itu apa? Zakat adalah sesuatu yang harus kita keluarkan. Pegang. Sesuatu yang harus kita keluarkan berasal dari rezeki yang kita miliki. Nah, dalam hal ini zakat ada ketentuan-ketentuan wajibnya, sehingga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal atau dalam masalah zakat tadi. Oke, baik, maaf Profesor, karena mungkin kita sudah masuki waktu subuh. Kita dengarkan azan subuh dulu dan kita salat subuh berjamaah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. رمضان bulan penuh berkah. Ikuti siaran langsung tarawih dari Arab Saudi setiap hari pukul 00 hingga pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Ya Allah.

subuh. Baik pemirsa, buat Anda yang ingin berkonsultasi langsung nanti, baik konsultasi agama maupun penyakit, bisa langsung telepon kami di 574-3476 atau di 021-574-3478 dengan password konsultasi agama untuk kesehatan. Alhamdulillah. Dan bagi Anda juga yang nanti yang kesulitan untuk menghubungi kami di studio, Anda bisa langsung saja datang ke Jalan Pinang Mas nomor 12A Blok UU Pondok Indah. Nomor teleponnya di 021-751-3132 atau Jalan Tambra nomor 36 Semarang dengan nomor telepon 024-356-4768. Praktek dibuka dari jam 7 pagi sampai 11 malam. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, karena tadi saya terpotong ya, bertanya kepada profesor ya, tentang masalah zakat ini, Prof. Ya gimana jadi tadi tentang zakat itu wajib ya atau tidak? Zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian rezeki kita yang disyariatkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dan karena ini kewajiban, tentu zakat ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antara syarat-syarat itu, tentu yang pertama muslim. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang yang muslim. Dan akil, balik, dan kemudian yang berkaitan dengan harta, bahwa harta itu sudah mencapai jumlah minimal, atau yang disebut dalam istilah fikih itu sudah sampai pada nisabnya. Nisabnya biasanya diungkapkan zakat mal itu setara dengan harga emas seberat, ada yang mengatakan 88 gram, ada yang mengatakan 90 gram dan sebagainya, sekitar itulah ya. Kemudian juga sudah mencapai kepemilikan itu dalam waktu yang 1 tahun atau disebut haul tadi. Nah, di sini apabila seorang memiliki harta yang nilainya lebih dari nisab yang telah ditetapkan tadi, maka setiap tahun wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Oke, itu wajib ya, Profesor ya. Nah, kalau itu wajib, mungkin Profesor Arif juga doa nih. Ini ada telepon dulu. Oke, baik, kita akan terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Dharma di Bengkulu nih, Bu. Oh, dari Bengkulu, Pak. Passwordnya apa, Pak? Ah? Passwordnya, Pak? Konsultasi agama untuk kesehatan? Penyakit, Bu. Iya, passwordnya, Bapak. Konsultasi agama untuk kesehatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak, silakan ada yang ingin dikonsultasikan langsung kepada Ustaz Cili. Ah, ya, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ini saya Pak dari Bengkulu, Bapak Darman, Pak ya. Iya. Penderita penyakit diabetes, Pak. Iya. Sekarang matanya kabur dua-duanya, Pak. Iya. Seluruh sendi-sendi sakit, Pak ya. Seluruh sendi-sendi sakit. Sendi-sendi sakit semuanya, Pak. Paha, tangan. Oke, kepalanya pusing, sesak nafas atau lehernya berat? Enggak, Pak. Kepala enggak. Enggak ada apa-apanya. Cuman kencing. Oke. Okay. Diabetes saya, Pak. Oke. Okay. Saat ini detik ini yang dirasa sakit yang mana? Matanya kabur, Pak. Jadi seluruh sendi-sendi sakit semua. Oh, seluruh sendi-sendi. Sendi yang mana, kaki, punggung, pinggang atau leher? Enggak, Pak, ini pangkal lengan. Pangkal lengan. Pangkal paha. Pangkal paha, bukan lengan. Oke, okay, Bu, sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah, Pak. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Amin. Yakin kepada Allah ya? Iya, Pak. Kita bersama-sama doa, dikeluarkan suaranya kita sambil siar ayat suci Al-Qur'an ya. Illa khatratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama-sama kita istighfar Bapak ya, dengan diberikan sehat oleh Allah ini, mudah-mudahan kita ingat akan dosa kita kepada Allah, agar kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Kalau mungkin dosa kami ini terlalu banyak, kami mohon ampun segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kami. Mina kata ya. Halo Bapak. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di Bengkulu sudah imsak belum, Pak? Udah Pak. Sudah imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan di airnya sudah. Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditiupkan di air dalam gelas. Masya Allah. Oke. Untuk Bapak yang saat ini mungkin kabur matanya, saya akan memberikan tips. Mungkin matanya kabur atau bagaimana, dengan memakai daun sirih. Daun sirih bisa ambil 5 lembar direbus dengan 5 gelas. Grogi saya sebelahnya ada mau yang mau ada hajat. Sampai mana tadi? Ya, 5 lembar daun sirih direbus dengan 5 gelas air. Ya, nanti baca setelah rebus, setelah mendidih, biarkan dingin terlebih dahulu, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali terus buat rimbang. Ya, untuk yang diabetesnya konsulta apa konsumsi dengan mahkota dewa. Sampai apa nih? Asisten silakan. Ya. Ya, dengan mahkota dewa, dengan 1 sendok makan direbus dengan air 3 gelas. Dikonsumsi setelah sahur, sebelum imsak dan setelah buka, setelah makan. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin lengkap alamatnya bisa di bawah ini. Yang memberikan alamat rezekinya lancar. Amin. Langsung loh. Ya baik, mungkin kita sambung kepada Ustaz Arif ya tadi. Bagaimana kita tahu bahwa zakat itu kan hukumnya wajib. Tapi bagaimana buat orang-orang yang lalai membayarkan zakatnya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam hadis Imam Bukhari Muslim dikatakan suatu saat Abu Dzar radhiyallahu an sedang bersama Rasulullah SAW di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah berdoa dan mengatakan, sungguh merugilah mereka. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu an bertanya, siapakah mereka yang merugi wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah menjelaskan, sungguh merugi mereka yang memiliki banyak harta tetapi tidak menzakatkan kepada saudara-saudaranya di depan, di belakang, di kiri, dan di kanannya. Jadi ada satu hadis lagi yang diriwayatkan juga oleh Abu Dzar radhiyallahu an yang mengatakan, bagi mereka yang memiliki banyak sapi, banyak unta, kemudian juga banyak kambing, tetapi mereka tidak menzakatkan, maka di hari mahsyar nanti untanya itu akan menginjak-injak. Demikian itu yang terlalu. Kalau sekarang punya banyak mobil berarti dia terlindas. Oke baik, sudah ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Iya ibu, dengan ibu siapa di mana? Ibu Yanti, Tangerang. Ibu Yanti ya? Yanti. Oh ibu Yanti, baik ibu, passwordnya bu? Konsultasi. Ibu? Halo ibu, ya konsultasi agama untuk kesehatan. Alhamdulillah. Baik ibu, silakan ada yang ingin dikonsultasikan langsung kepada Ustaz Cilik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam. Suaranya mungkin master control memberikan suara studionya agak dinaikkan. Halo ibu. Oh iya. Iya, oke ibu, saat ini detik ini apa yang bisa kita bantu insyaallah? Ini untuk bagian suara itu. Sering sakit itu. Ibu bisa mencari sinyal yang bagus. Ya. Bisa mencari sinyal yang bagus, putus-putus suaranya. Halo. Ya, oke, Ibu dari mana, Bu? Tangerang. Dari Tangerang. Oke, silakan keluarnya saat ini, detik ini apa yang disakitkan? Perut bagian bawah, itu sebelah kiri. Yang sakit yang mana? Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri apa itu yang sakit? Perut bagian bawah. Perut bagian bawah sebelah kiri. Kiri, rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Enggak sih, cuma sakit nyeri-nyeri gitu. Ya, nyerinya seperti ketusuk-tusuk atau seperti gigi semut? Kayak ada angin itu, Pak Ustaz. Oh, angin, masuk angin itu. Wah, angin mah aku kasih jahe. Kasih jahe aja ya, Bu. Halo? Ya. Ya, ini jahe, tak kasih konsumsi contoh. Jahe dibakar setengah matang, ditumbuk halus, ya. Ditempelkan di tempat yang ada anginnya. Bukan angin luar, tetapi tempelkan yang kelihatannya ada masuk anginnya. Oh, iya. Ya, saat ini apa lagi yang sakit? Ini juga pernah sakit di bagian atas, Pak. Kurang jelas ya suaranya, Ibu. Ya, halo. Iya. Suaranya kurang jelas. Halo. Ada jelas. Halo. Iya. Halo, Ibu. Iya. Ya, saat ini yang sakit yang mana saja? Perut bagian atas itu juga sering sakit, Pak. Oke, kita bersama-sama doa ya, Bu, ya. Sudah dipersiapkan air satu gelas belum? Sudah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Yakin telapak tangannya pegangkan tempat yang sakit. Tangan kanan pegangkan yang tempat yang sakit. Sudah? Sudah. Sudah, kita bersama-sama istighfar ya, Bu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini penyakitnya diberikan kesembuhan untuk hilang. Amin. Amin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Cukup, Ibu? Halo? Ya? Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan di airnya dalam gelas. Sudah belum? Sudah, Ustaz. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang tadi nyeri, yang sakit. Bismillah. Sudah? Sudah, tarik nafas, hentakan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi, satu kali lagi. La ilaha illallah. Lebih semangat, satu kali lagi, lebih semangat, biar keluar penyakitnya. Bismillah. La ilaha illallah. Oke, cukup. Ambil sedikit airnya, usapkan di mukanya sama di tempat yang sakit tadi. Bismillah. Sudah, Bu? Halo? Alhamdulillah. Oke, Ibu. Masalah sakit nanti dulu ya, Bu. Saya tanya tadi, Ibu ikut istighfar bersama dengan kami. Setelah mungkin dengan istighfar ingat kepada Allah, ingat akan dosa kita kepada Allah, kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Apa sih yang Ibu rasakan setelah istighfar ingat kepada Allah, hatinya Ibu rasanya? Alhamdulillah, ini lebih lega gitu. Yang lebih lega yang mananya? Hatinya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kurang semangat ibunya dari Tangerang nih. Alhamdulillah. Ah, ini pada tidur semua nanti Bu kalau kurang semangat nih. Ya. Sekarang sakitnya bagaimana, Bu? Setelah diusap dengan air, setelah dibacakan doa bersama-sama, rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak terasa, Ustaz. Gimana, Bu? Alhamdulillah, sudah tak terasa lagi. Alhamdulillah. Ini ada keberhasilan datangin dari Allah. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita bersama-sama doa mohon kepada Allah, ya? Ya. Oke, baik. Ya. Tampaknya sudah ada yang mengantri telepon itu, Ustaz, ya? Mungkin langsung aja kita terima penelpon ketiga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dengan Bapak siapa di mana? Amir Hamdan di Medan. Bapak dari Medan. Baik, Pak. Passwordnya apa, Pak? Ya. Passwordnya konsultasi agama untuk kesehatan. Konsultasi agama untuk kesehatan. Alhamdulillah. Langsung segar semua ya kalau disebutkan konsultasi Ustaz ya. Baik, Bapak, ada yang ingin dikonsultasikan langsung kepada Ustaz Cilik, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gizi saya kata dokter sakit jantung. Jadi asal beraktivitas napasnya sesak. Nah, kepala bagian belakang berat. Nah, itu aja Ustaz. Masya Allah, berapa kilo kepalanya berat? Soalnya sholatnya nggak bisa berdiri lagi, Ustaz. Takut hilang keseimbangan tubuh gitu. Oke, kita langsung saja habisin ya. Langsung saat ini, detik ini, yang dirasa sakit yang mana? Di belakang, tengkuk belakang ini, Ustaz. Oh, sama di mana lagi? Iya. Di? Ya. Di mana lagi yang selain kepala, di mana lagi? Itu aja Ustaz yang tangan kanannya ini, letakin di tengkuk yang sakit, tangan kanan. Tangan kanan Ustaz ya. Oke. Okay. Ya. Kita bersama-sama istighfar, Pak ya. Iya. Istighfar, mungkin selama ini Bapak pernah berbuat salah kepada orang lain atau mungkin maaf dengan diberikan sakit oleh Allah, sebetulnya teguran dari Allah agar kita lebih ingat kepada Allah. Iya, iya. Ya, yuk kita bersama-sama istighfar dengan ibu-ibu yang ada di studio TVRI Nasional ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Cukup Bapak, baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diusapkan di tempat yang sakit yang tadi, yang tengkuknya sakit yang panas tepekel tadi. Bismillah. Tarik nafas sambil diusap, dihentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. Dikeluarkan suaranya La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup Bapak, usapkan di mukanya sama diusapkan di tengkuknya lagi. Bismillah. Sekarang bagaimana rasanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo. Halo ya, Pak. Udah. Ya. Sekarang rasanya bagaimana? Bismillah. Alhamdulillah. Ya, nampaknya ada pergerakannya di bagian kepala ini, Ustaz. Bagaimana Pak? Ada pergerakan. Bagian tengkuk belakang nampaknya ada keringanan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Bapak bilang pergerakan kayak mobil bergerak dong. Ini Pak, sering nonton tayangan ini Pak dari Medan? Iya. Sering nonton dari Medan tayangan ini? Banyak Pak. Bapak sering nonton tayangan ini? Setiap hari Senin. Oh, kesan-kesannya monggo dari Medan silakan Pak Horas. Kesan-kesannya kalau dari Medan Pak ya kali masuk telepon Ustaz. Susah masuknya. Oh, susah masuknya, padahal saya pasang 10 line. Yang sembilannya mati. Ya mungkin berlomba lah berangkali. Oh ya, kesan-kesannya lagi Pak buat Bapak tadi ikut istighfar tadi, rasanya bagaimana bersama-sama dengan kami? Ya kelihatannya rasa agak tentram gitu loh. Alhamdulillah. Ini bukti dengan zikir alhamdulillah hitat mainul kulub ya Bapak ya. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Bapak, ini ada keberhasilan datangnya dari Allah. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah ya Pak. Bapak. Begitu ya Pak ya. Insya Allah. Ya, ya Bapak betul dari Medan Pak. Ya. Bapak betul dari Medan. Iya Ustaz. Jangan-jangan ya, karyawan TVRI Jakarta nih. Oh enggak, di Perumnas Mandala ini Ustaz. Demi Allah nih. Demi Allah, lillahi ta'ala. Ya, alhamdulillahnya kebetulan ada Ustaz Nasional bantuin doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah Bapak ya. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Insya Allah. Jangan lupa, jangan fitrah akhir ini ya. Airnya Ustaz diapain Ustaz? Gimana? Air yang sudah diminum. Airnya nanti diminum setelah buka. Karena Bapak sudah imsa di sana ya. Udah Ustaz. Berapa hari makanya nanti bukanya diminum ya. Iya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, kita akan kembali tapi tentunya setelah yang satu ini. La ilaha illallah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan sebuah kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Astagfirullah. Di RZT, Rukia Zikir dan Tausia. Dan pada kali ini kita akan tetap membahas masalah zakat ya, karena sudah semakin dekat untuk waktunya pembayaran zakat. Nah oleh karena itu mungkin sekarang aku ingin bertanya kepada Ustadz Aswan, zakat itu kepada siapa yang harus kita berikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita kenal di dalam masyarakat kita ada beberapa pembagian dari harta yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mimma razaqna kum yungfikun, razaqna hum yungfikun. Artinya dari apa yang kami rezekikan, yang kami karuniakan, diinfakkan. Nah kemudian ada beberapa jenis pembagiannya, termasuk di dalamnya ada zakat. Jadi kalau sekiranya kita melihat bahwa harta yang mengumpul di dalam keluarga kita, kemudian dia mengendap terlalu lama, mohon maaf, air yang mengendap terlalu lama itu biasanya kotor, jadi harus ada mengalir minimal 2,5%, dan ini dibagikan kepada 8 asnaf. Di dalam surah At-Taubah ya profesornya dijelaskan bahwa ada 8 asnaf, di sana ada fakir miskin juga, kemudian gharim. Nanti insya Allah dibuka ya dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Ya, dalam surah Taubah ayat 60. Ya, Ibu, di sana nanti surah ada Taubah ayat 60 ya, Bu. Ya, 8 asnaf. Kalau tidak salah di sana disebutkan. Jadi kalau sekiranya ingin membagikan zakat harus hati-hati. Dan juga pesan kepada pengurus masjid, uang zakat jangan suka digabung dengan uang yang lain. Dikhawatirkan akan terjadi percampuran di sana dan terpakai. Jadi kalau boleh zakat ini lebih kepada untuk kebutuhan yang diatur oleh Al-Quran ya, bukan untuk kebutuhan seperti diutamakan untuk bangunan dulu, tidak. Karena apa? Makin kondisi ekonomi bangsa kita makin terpuruk, maka makin banyak orang miskin. Masya Allah. Bahkan banyak juga yang cuma punya satu baju, satu helai baju. Bahkan ada yang penghasilannya tidak sampai 2.000 rupiah satu hari untuk nenek-nenek tua atau kakek-kakek tua yang jompo. Kalau bukan ada perhatian dari orang-orang yang memberikan zakat, kepada siapa lagi? Karena ada sebuah hadis dari Abdullah bin Aufa bin Abu Aufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim, fatahu abi Abu Aufa bi sadaqatin faqala Allahumma shalli ala abi Aufa. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan orang-orang yang membayar zakat, maka Rasul langsung membacakan doa untuk mereka, Allahumma shalli alaihim, ya Allah. Jadi Rasulullah memohon, mendoakan kepada yang membayar zakat. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka. Jadi betapa mulia orang yang membayar zakat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, kalau tidak mengeluarkan zakat, ini pun diancam dengan ancaman, yaitu disetrika badannya, punggungnya, dahinya, kemudian lambungnya, bibirnya. Dan kalau setrikanya itu sudah dingin, maka dipanaskan lagi, disetrika lagi. Colokin yang lagi satu listriknya. Hari di sana khamsina alfa sanah, sama dengan 50 ribu tahun kata Rasulullah. Jadi tolong ya, daripada nanti kalau enggak bayar zakat, kita akan sengsara di akhirat. Berbahagia yang sedikit atau yang sebentar di dunia, namun celaka abadi di akhirat. Lebih bagus berpikirlah kita dengan secerdas-cerdasnya, keluarkan zakat, tunaikan zakat. Dan tolong, Ramadan bukan tidak selalu menjadi momentum mengeluarkan zakat. Okay. Jadi bagi yang nisabnya atau yang haulnya sudah sampai sebelum Ramadan atau beberapa bulan sebelum Ramadan, tolong ditunaikan. Jadi jangan menunggu Ramadan, khawatir tidak panjang umur duluan. Ya. Oke, okay, baik. Profesor, boleh tidak kita zakati untuk orang yang udah wafat? Jadi kalau haji kan kalau sudah ada yang meninggal kita bisa kan niatkan gitu, atau umroh. Kalau zakat ini masih perlu nggak? Iya, zakat itu pada dasarnya diwajibkan untuk orang-orang yang hidup. Ya. Sedangkan kalau untuk orang yang meninggal, kita bisa apa, melakukan sedekah. Sedekah. Oh, sedekah aja. Ya. Dan pahalanya sampai nanti disampaikan pada kerabat orang tua kita yang meninggal. Nah, Rasulullah pernah mengatakan hal itu, maka yang dapat dilakukan adalah sedekah. Sedangkan zakat itu dikhususkan bagi orang-orang yang masih hidup. Karena zakah ini untuk seperti namanya zakah itu mensucikan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup tadi. Nah, sedangkan yang meninggal maka kita bisa melakukan sedekah yang pahalanya dapat diperuntukkan bagi keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, saya kira begitu. Oke, baik. mungkin kepada Ustaz Arif lagi nih ya. Zakat itu emang yang afdol itu di akhir Ramadan, berapa hari sebelum ini waktunya yang paling baik gitu. Jadi ada zakat fitrah ya, jadi memang dia sebelum sholat id ya sudah harus di sudah harus dilunaskan, sehingga selesai sholat id semuanya bisa dibagi-bagikan. Demikian. Selesai sholat id ya. Betul. Sementara zakat yang lain, pertanian dan sebagainya, hitungannya setahun. Oke, baik. Nah, mungkin saya sekarang akan memberi kesempatan kepada ibu-ibu di sini yang ingin bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Rija dari Majelis Taklim Arido Pondok Karya, Pondok Karen. Ya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Berapa tahun lalu saya pernah diponis kena penyakit hepatitis B. Dengan itu dianjurkan harus banyak minum manis. Nah, 3 tahun lalu saya diponis kena penyakit gula. Nah, sedangkan penyakit gula atau kencing manis tidak boleh minum manis. Jadi serba salah ya Bu ya. Nah, apakah ada solusinya dari Pak Ustadz? Oke, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Satiem dari Masjid Taklim Nurul Sa'adah Bintaro. Ya. Keluhan saya Pak Ustadz sakit pinggang sampai ke lutut gitu, kalau lutut juga sakit, berdiri sakit. Oke. Nyinden kali solusi. Bukan nyinden ya. Mungkin Ustadz Aswar silakan. Saya nggak paham nyinden. Oke Bu, yang tentang masalah tadi gula, tentang kata hepatitis B, semuanya ini nanti Insya Allah diberikan ramuan habis ini ya. Tapi bagi pemirsa, contoh saya pegel-pegel, penyakit gula, terus penyakit liver, pakainya temulawak. Ya, pakai temulawak semacam seperti ini. Yang di rumah bisa dibuat. Ini saya kasih contoh pada bulan Ramadan ini, nanti buka wedang temulawak. Ya kan, kalau di Jawa temulawak, kalau di Jawa lagi, temu gekes gitu kan, atau temuin ketemu ketawa-ketawa. Kalau lawaknya enggak ketemu kan. Kan temu lawak, kalau enggak ketemu lawaknya. Iya, pada ketawa sendiri udah. Ini nanti diiris-iris ukuran 2 mili. 2 mili tahu 2 mili? Nah, 2 mili nanti dikeringkan, sudah cukup kering nanti diseduh dengan air putih panas. Ya, terus diminum pada waktu buka puasa. Terus pada waktu jam 9 minum lagi, jam 12 minum lagi. Temu lawak ya, untuk menguatkan livernya. Hepatitis itu kan penyakit liver, hati. Kalau sakit hati itu karena memang kesinggung. Tapi kalau hati itu karena memang livernya yang sakit. Kalau sakit hati nanti banyak istighfar ya Bu ya. Seperti tadi astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minas khotaya. Kalau sakit hati, kalau sakit liver temu lawak. Kalau sakit hati is, kalau sakit liver temu. Nah, udah pelajaran di rumah ya. Nah, ini gampang. Terus bagi yang pegel-pegel sama dari pinggang sampai lutut. Nah, itu temu lawak pun sama berkhasiatnya untuk pegel-pegel. Nah, yang ibunya nyangkul, bapaknya nyangkul. Ya, ibunya nanam tanaman ya kan, pegel boyoknya yang ada di apa namanya sebelahnya Ustadz Aswan tuh ada apa namanya sawah itu ya. Itu juga ada Ustadz ya? Saya tadi ada saya. Mungkin Ustadz tadi nambahin bagaimana cara untuk pegel-pegelnya Ustadz tadi, silakan Ustadz. Mic. Itu mic-nya Ustadz. Oh iya dia pakai mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berarti sudah dijelaskan oleh Ustaz Cilik ya. Di antara juga bisa gunakan dengan temulawak. Juga yang mudah dicari itu jahe. Ya, jahe itu berarti ya, bisa dijelaskan oleh Ustaz. Sebagian bisa dibuat wedang jahe. Lebih mudahnya. Juga atau dibakar setengah matang. Ditunggu halus. Dibobokkan ya. Ditempelkan pada bagian-bagian sakit. Insya Allah semacam rematik, asam urat atau pegel-pegel ini. Lebih bagusnya juga ditambah dengan bacaan-bacaan doa Al-Fatihah ya. Insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Amin. Nah, ini untuk tips yang ada di rumah. Kok penyakitnya kok tidak kunjung sembuh. Ada yang penyakitnya kena yang gangguan-gangguan gaib. Atau mungkin kena penyakit-penyakit yang semacam-semacam yang tidak nyata. Semacam santet, teluh, guna-guna atau sihir. Seperti di hadis Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Jangan buat rumahmu seperti kuburan yang tidak pernah ada bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Ya, jangan dangdutan saja di rumah. Ya, pijat emani gitu ya. Itu dangdutan di rumah sering kencang, tetapi kalau apa namanya bacaan ayat suci Al-Qur'annya kagak pernah tuh, kan? Itu insyaallah baca Al-Fatihah kagak bisa. Baca zikir. Jangan sampai rumahnya ada kuburan. Nah, kalau kuburan kan banyak penyakitnya tuh. Ya kan, sering emosi, sering marah-marah, istri dilihat apa? Suami lihat istri kelihatan tua, lihat istri orang lain muda amalan. Ya mungkin bisa saja ada hal-hal anehnya. Tapi saya kira di sini cantik semua. Amin. Ustaz Aswan ngaminin aja. Ya, di rumah bacaan ayat suci Al-Qur'an minimal seminggu sekali, Yasin, tahlil, panggil tetangga kanan kiri. Tetapi setiap hari diusahakan juga ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Terus kalau memang ada penyakit yang enggak kunjung sembuh, contoh penyakitnya seperti ada saudara kita yang ada di Samarinda, Kalimantan tuh, yang tubuhnya keluar kawat berkaratnya. Nah, bagaimana cara penyembuhannya? Tuh, dengan ruqyah syariah. Di Padepokan Silaturahmi, kita ada metode pengobatan ala Rasulullah, yaitu dengan cara ruqyah syariah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Entah itu penyakitnya medis, non-medis, kita buka praktek jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Kalau buka puasa, berhenti dulu. Setelah terawih, kita lanjut lagi. Alamatnya ada di bawah ini. Ya, bisa dicatat. Ada pengobatan di Padepokan ada dua metode. Ada yang gratis itu setiap hari Kamis saja ba'da maghrib. Ya, jadi yang tidak mampu tidak ada sejarahnya di Padepokan Silaturahmi ditendang pulang kagak ada. Ya, datang kalau kagak mampu diobati gratis, dapat ramuan gratis. Ya, syukur-syukur bisa dapat sembako. Amin. Amin. Dari mana pengobatan gratisnya itu? Dari subsidi silang pasien-pasien pribadi yang setiap harinya mau ikut pengobatan khusus pribadi. Yang menangani siapa? Tim khusus pribadi kita. Kalau tidak bisa datang, mau pesan ramuan, bisa alamat di bawah ini. Gitu ya. Kalau begini-begini apa ini? Doa. Oh, doa. Kalau kita doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Profesor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya dibacakan doa, airnya nanti bisa diminum masih berapa menit? Masih 3 menit? 3 atau 8? 3 ya. Dibacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah 21 kali. Doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang penting betul-betul kita kusuk kepada Allah, kita ruqyah sendiri air tersebut. Air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an terbukti wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Kita bacakan ayat suci Al-Qur'an di air tersebut. Dia ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Tubuh kita ini 98% kandungannya air. Apabila di dalam tubuh kita ada airnya yang jahat, airnya yang kotor, insyaallah air yang suci yang sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an bisa membersihkan air dalam tubuh kita. Insya, hanya mohonnya doanya kepada Allah. Apabila ada keberhasilan datangnya dari Allah, apabila ada kekhilafan, kami tim pemburu surga mohon maaf lahir dan batin. Apabila ingin memanggil ustaz-ustaz untuk ceramah di masjid atau musola atau tablik akbar, zikir akbar, alamatnya ada di bawah ini, bisa menghubungi ke Ustaz Aswan Faisal atau Ustaz Arif Hamdani, atau mungkin mau manggil rolling. Dapat ya? Insyaallah. Insyaallah bisa nanti hubungi alamat di sini. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kabul oleh Allah. Amin. Ustaz Aswan nambahin, silakan Ustaz Aswan. Mengingat kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan, artinya tunaikanlah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diberikan karunia untuk dapat masuk ke bulan Ramadan. Kenapa? Rasul menyebutkan rogima'an pur rojulin, celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian selesai dari bulan Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah. Maaf, ketika seseorang belum mendapatkan pengampunan, maka tidak akan dipakaikan kepadanya pakaian keberkahan. Amin. Karena pengampunan adalah pencucian, keberkahan adalah pakaian keindahan, dan insya Allah ia akan lebih dekat dengan Tuhannya. Amin. Amin. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Ustaz Aswan. Kenapa Ustaz? Kita doakan host kita malam ini ada hajat. Amin. Amin. Doakan dulu. Beritanya nyusul. Ya, amin ya Robbal. Amin. Mudah-mudahan hajatnya lancar. Amin. Amin. Masih berapa? Masih 2 menit, Ustaz. Silakan, Profesor nambahin. Baiklah. Seperti tadi sudah diungkapkan, alhamdulillah kita sudah mendekati akhir Ramadan. Namun tentu ketika akhir Ramadan ini kita akan bertanya-tanya, sudahkah kita menemukan sesuatu seperti yang diisyaratkan Allah dalam bulan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga takwa kita meningkat. Amin. Nah, apabila belum, maka sisa-sisa hari yang terakhir ini merupakan kesempatan baik untuk menyempurnakan apa yang telah kita lakukan selama ini. Baik, insya Allah semoga kita bisa memanfaatkan hari terakhir di bulan Ramadan untuk menyempurnakan ibadah kita. Ya, baik pemirsa, buat tadi yang belum bisa nelfon, bisa langsung datang ke Jalan Pinang Mas nomor 12A Blok UU Pondok Indah 021-751-3132 atau di Jalan Tambra nomor 36 Semarang dengan nomor telepon 024-356-4768. Buka praktek setiap jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga Anda dapat menjalankan ibadah puasa hari ini dengan penuh keberkahan. Amin. Dan jangan lupa untuk membayar zakat nanti. Dan hajatnya hari ini lancar. Amin, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Mika dan seluruh tim pemburu surga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.